Eh, Mama Wina, kok kelihatan gak semangat gitu? Gimana mau semangat? Anakku susah banget makannya. Udah dicoba semua menu makanan, tetap aja sedikit makannya. Bingung harus pakai apa lagi? Coba Curvino Kids aja. Curvino Kids dipercaya bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Curvino Kids adalah obat herbal berbentuk sirup yang diproduksi oleh Balatif. Curvino Kids mengandung kayu manis, daun pepaya, temulawak, temu hitam, dan lempuyang. Wah, mau dong. Belinya di mana? Curvino Kids bisa dibeli di semua toko dan apotek terdekat. Mama. Halo sayang. Ma, aku lapar. Ayo pulang, Ma, aku lapar. Dengan Curvino Kids, anak jadi lahap makan. Curvino Kids membantu memperbaiki nafsu makan. Baca aturan pakai.